tak pernah bahagia dulu. Kita pernah tak terpisah lalu, tapi ruang dan waktu tak peduli. Ternyata abadi hanya mimpi. Bawa aku kembali ke sana, di mana tempat aku bahagia. Oh Tuhan, dengarkanlah aku. Cinta saja tak cukup mampu jamin bahagia yang kita tuju. Kata maaf pun punya batas waktu yang tak ke hatimu.